Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman mazidah. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutkan penjelasan atau tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan tentang si jin. Si jin adalah bumi yang paling bawah, yang paling sempit, yang di situ dikumpulkan padanya roh-roh orang yang kafir. Sedangkan roh orang-orang yang beriman berada di atas langit, yaitu Illiyin. Berbeda dengan rohnya orang-orang yang kafir. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan riwayat dari hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang panjang tentang proses pencabutan nyawa, baik itu nyawa seorang mukmin atau nyawa seorang yang kafir. Disebutkan pula di situ tentang adanya nikmat kubur dan adanya adab kubur. Ruh orang yang mukmin ketika telah terpisah dengan jasad, dibawa oleh malaikat ketika malakul maut telah mencabut nyawa seorang mukmin, nyawa yang ada di tangan malakul maut tadi diambil oleh para malaikat, mereka bawa ke atas langit. Para malaikat yang membawa ruh orang yang beriman tadi membawa kain dari kain sorga dan wewangian dari wewangian sorga. Dibungkuslah ruh tadi dengan kain kafan dari sorga tadi dan keluar darinya bau yang sangat harum. Setiap para malaikat yang membawa ruh orang yang beriman ini melewati rombongan malaikat, para malaikat yang dilewati mereka heran. Mereka bertanya, ruh siapa ini? Maka para malaikat yang membawa ruh orang yang beriman tadi menyebutkan bahwa ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama yang terbaik yang ia disebut dengannya di dunia. Terus dibawa sampai ke langit. Langit itu ada pintunya, ada penjaganya. Ini para malaikat yang membawa ruh orang yang beriman meminta kepada malaikat penjaga langit untuk membukakan pintu. Malaikat penjaga pintu langit pun membukakan pintu. Para malaikat yang ada di sana di atas langit pun ikut mengantarkan ruh orang yang beriman tadi sampai ya ke tempatnya, yaitu Illiyun. Setelah itu roh ini dikembalikan ke jasad untuk menjawab pertanyaan malaikat Al-Munkar dan An-Nakir. Seorang yang meninggal itu nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang disebutkan dalam riwayat Aswadani Azraqan, hitam dan biru. Malaikat Al-Munkar dan An-Nakir menanyakan tentang tiga hal. Siapa Rabbnya? Siapa sesembahannya? Apa agamanya? Dan siapa nabinya? Orang yang beriman Allah kokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Mereka-mereka lah orang yang di dunia mempercayai terhadap tiga perkara tersebut, yaitu mempercayai Allah, mempercayai Islam, mempercayai Nabi Muhammad, dan menjalankan apa yang diinginkan dari mempercayai dengan tiga perkara tersebut. Allah akan kokohkan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Allah SWT luaskan kuburannya. Allah SWT memberi cahaya pada kuburan orang yang beriman. Allah perlihatkan kepada orang yang beriman tersebut tempat tinggalnya di sorga. Ini termasuk dari nikmat kubur. Diperlihatkan tempat tinggalnya yang indah, yang megah, yang ada di dalam sorga. Bau harumnya sorga pun sudah tercium oleh mayit ini. Sehingga mayit ini pun ingin segera terjadi kiamat, karena ingin segera masuk ke sorga yang sudah diperlihatkan kepadanya. Di saat dia sendiri di alam kubur, tidak ada keluarga, tidak ada harta yang menyertainya, tiba-tiba datang seorang yang bagus rupa. Bagus rupanya, maka si mayat tadi bertanya, siapa kamu ini? Sungguh wajahmu datang membawa kebaikan. Orang yang bagus tadi mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amalanmu yang salih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini seperti yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam satu hadis, bahwa yang akan mengantar jenazah itu tiga hal: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang dua pulang, yang satu menemani. Keluarganya yang mengantarkannya tidak akan berlama-lama ya di kuburan. Kalau dia sudah dikubur, keluarganya pulang. Hartanya misalnya budaknya, kendaraannya yang mengantarnya pun akan pulang. Dan yang akan bersama dia adalah amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba di dunia ini, apa dari zikir, salat, sedekah, puasa dan yang lainnya, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan amalan ini sebagai sosok atau sesuatu yang wujud, membentuk sebagai seorang manusia yang akan menemani mayit di alam kuburnya. Jadi seberapapun seorang memiliki harta, tidak akan dibawa di alam kuburnya. Seberapapun pangkat yang disandang oleh seorang, tidak akan berguna. Tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, tidak akan bisa menemani dia di gelapnya kuburan, di sempitnya kuburan, di sepinya kuburan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan nyawa seorang mukmin ketika dicabut oleh malakul maut itu keluar dari tubuh ini dengan mudahnya, seperti air yang dituangkan dari cerek atau dari teko keluar dengan mudahnya. Ada malaikat yang mencabut orang mukmin tadi, memberi berita gembira bahwa orang mukmin ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka nyawa pun keluar dengan mudahnya. Ini berbeda dengan nyawa orang yang kafir. Ketika kematian datang kepada orang yang kafir, datang para malaikat yang banyak, wajah mereka itu hitam, di tangan mereka ada kain, kemudian datang malakul maut, malaikat yang memang ditugasi untuk mencabut nyawa. Malakul maut tadi mengatakan kepada roh orang yang kafir, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Maka rohnya pun berpencar di tubuh orang kafir tadi, tidak mau keluar. Karena memang tidak mau keluar, dicabut oleh malaikat dengan sekeras-kerasnya, seperti besi yang dipakai untuk memanggang daging, dimasukkan ke wol yang basah, ditarik. Artinya ditarik dengan keras sekali. Ini dari proses pencabutan nyawa saja sudah berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Demikian pula para malaikat yang datang. Kalau itu orang yang beriman, malaikat yang datang wajah mereka itu seperti matahari, terang, cerah. Adapun ini, malaikat yang akan mencabut atau akan mengambil nyawa orang yang kafir, datang dalam keadaan wajah mereka menyeramkan. Ketika nyawa sudah dicabut, telah terpisah dengan jasad, para malaikat sudah menunggu, tidak membiarkan nyawa orang kafir tadi di tangan malakul maut sekejap mata pun sudah diambil. Dimasukkan nyawa tadi ke kain, keluar darinya bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bangkai yang terbusuk yang ada di dunia ini. Maka para malaikat ini pun membawa roh orang kafir tadi dan melewati rombongan para malaikat yang lainnya. Para malaikat yang dilewati pun mereka heran bertanya, roh siapa ini? Kok baunya bau ya seperti ini? Sangat busuk. Maka disebutkan bahwa ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama dia yang paling jelek di dunia. Maka para malaikat yang membawa roh orang kafir ini terus naik ke langit meminta kepada penjaga pintu langit untuk dibukakan. Ternyata tidak dibukakan. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Maka dilemparlah rohnya ke dalam sijin. Sijin yaitu al-ardus sufla. Al-ardus sabi' as-sufla fiha arwahul kufar. Bumi yang tujuh, yang paling bawah, yang badannya ada rohnya orang-orang kafir. Bumi semakin ke bawah itu semakin sempit. Kalau langit semakin ke atas semakin luas. Si jin itu bumi yang paling bawah yang padanya terkumpul roh-rohnya orang kafir. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Datang kepada orang kafir tadi dua malaikat, yaitu Al-Munkar dan An-Nakir, menanyakan tentang tiga hal. Man Rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, siapa sembahanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Setiap ditanya dari satu dari tiga hal ini, orang kafir tadi mengatakan, ha ha la adri, ha ha saya tidak tahu. Ini berbeda dengan orang yang beriman dan mengamalkan apa yang diyakini dari keimanan. Mereka mudah menjawab. Adapun orang kafir bingung, tidak bisa mengatakan apapun. Yang keluar dari mulutnya adalah ha ha la adri. Maka diadablah orang kafir tadi. Kuburannya menyempitkan, atau kuburan yang ia ada padanya disempitkan, sehingga dihimpit oleh kuburannya, sehingga tulang-tulangnya masuk satu ke yang lainnya. Diberi dia hamparan dari hamparan api neraka. Diperlihatkan tempat tinggalnya yang ada di neraka. Hawa panasnya neraka pun sudah dia rasakan. Dalam keadaan dia disiksa, datang kepada dia seorang yang buruk rupa. Mayit yang kafir ini mengatakan, siapa kamu? Sungguh wajahmu datang membawa kejelekan. Orang tadi mengatakan, ana amaluka sayyi, saya adalah amalanmu yang jelek. Jadi yang menemani seorang di alam kuburnya adalah amalannya. Apakah amalan yang baik atau amalan yang buruk? Orang kafir tadi memperkirakan dahsyatnya azab nanti di yaumul qiyamah. Meskipun di alam kubur dia mendapatkan azab yang keras, maka dia pun tidak ingin kalau kiamat itu terjadi. Orang kafir tadi mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan ada kiamat. Padahal orang ini di alam kubur diazab. Namun azab yang ada dalam kubur dibanding dengan azab yang akan dia terima jauh, ya lebih dahsyat, ya azab yang nanti akan diterima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi si jin adalah tanah atau bumi yang ketujuh, yang paling rendah, yang paling bawah, yang padanya terkumpul roh-rohnya orang kafir. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah kamu apa itu sijjin? Diulang-ulangi atau disebutkan sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa yang kamu ketahui tentang si jin? Yani kamu dan kaummu, wahai Rasul, tidak tahu sebelumnya apa itu si jin. Kitabun markum. Kitab yang tertulis, tercatat padanya amal. Ini bukan penafsiran dari si jin. Tapi si jin, padanya ada kitab catatan amalan yang tidak akan terhapus dan akan terus ada sampai hari pembalasan. Seperti Kain yang misalnya ditulis padanya ada tulisan, dan tulisannya awet tidak terhapus. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Itu orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Ad-din ay al-jaza. Celaka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Karena hari pembalasan itu ada, sementara mereka meyakini tidak ada. Dan mereka melakukan sesuatu yang mereka akan dibalas dengan kejelekan nanti di hari pembalasan. Berbeda dengan orang yang percaya dengan adanya hari pembalasan. Maka dia akan melakukan sesuatu yang akan bisa menyelamatkan dia nanti di hari pembalasan. Dan akan meninggalkan sesuatu yang akan bisa menimbulkan mudharat nanti di hari pembalasan. Betapa ruginya, betapa celakanya orang yang mendustakan sesuatu yang hak. Sesuatu yang benar-benar terjadi. Bahwa hari pembalasan sesuatu yang pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijak terhadap ketentuannya. Seandainya tidak ada hari pembalasan, bisa jadi ada hamba yang hak mereka belum, hak yang terdolimi oleh orang lain belum bisa diambil. Lalu kapan seorang hamba tadi yang terdolimi akan bisa mengambil haknya? Ada juga orang berbuat jahat mungkin di dunia ini belum dihukum. Maka dengan adanya hari pembalasan, justru menunjukkan sisi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yaumuddin, hari pembalasan. Itu hari kiamat. Dan hari kiamat ini banyak sekali namanya. Al-haqah, al-waqi'ah, ya, al-qari'ah, yaumul hisab, yaumuddin, yaumut tanad, yaumut taghabun. Ini di antara nama-nama yaumul qiyamah. Celaka bagi orang yang mendustakan. Yang mendustakan adanya hari pembalasan. Sesuatu yang jelas ada, kemudian didustakan. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan padanya sisi keadilan yang sempurna, ternyata didustakan oleh mereka, adalah sebuah kerugian yang luar biasa. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah mendustakan adanya hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas lagi banyak berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia mengatakan bahwa ayat-ayat ini adalah dongeng orang-orang dahulu. Ini di antara sifat dan sikap orang yang mendustakan hari kebangkitan. Sifat dan sikap orang mendustakan hari pembalasan. Mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Mereka menghukumi ayat-ayat Allah hanyalah dongeng dan cerita yang tidak ada hakikatnya. Wal iyadu billah. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, bushra, berita gembira dan peringatan. Namun ketika hati seorang telah tertutup, maka ayat-ayat Allah yang itu adalah petunjuk, ayat-ayat Allah yang itu adalah bushra, berita gembira, ayat-ayat Allah yang itu berupa peringatan, disikapinya hanya sebagai seolah dongeng yang tidak ada kenyataannya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka lakukan telah menutupi terhadap hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba menjadi sebab hati seorang tertutup. Seorang yang berbuat dosa akan dititik hitam pada hatinya. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak titik hitam yang melekat di hatinya. Kalau titik hitam ini telah memenuhi hati seorang, maka tidak lagi dia melihat dengan jernih. Yang hak dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan hak. Seperti panci yang biasa untuk masak dengan kayu, kemudian dibalik, panci yang penuh dengan arang, yang hitam, yang dibalik, tidaklah air ditimpakan padanya kecuali akan, yakni pada sisi luar dari panci tadi yang sudah banyak arangnya, ketika disiram air, airnya langsung pergi. Karena saking banyaknya karat arang yang menempel pada panci tersebut. Demikian pula hati kalau telah terpenuhi dengan kemaksiatan, tidak lagi bisa melihat satu dengan jernih. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktah sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu minha wa in zada zadat hatta ta'dwa qalbuhu fadhalika ran alladhi dhakara Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa akan dititik hitam pada hatinya. Kalau dia bertobat dan mencabut dari dosanya dan beristighfar meminta ampun pada Allah, maka hatinya pun menjadi bersih. Namun kalau dia menambah dosanya, maka titik hitam pun akan bertambah sampai memenuhi hatinya. Itulah yang dimaksud dengan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam kitabnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dosa yang mereka lakukan telah memenuhi hatinya, menutupi hatinya, sehingga tidak lagi bisa melihat sesuatu dengan jernih. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.